Yang berikutnya Mitra dan masih Radio bersama kami. Pelan Shooting. tapi pasti. Monggo. Monggo. Dan cinta kasih sayang ini terbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Mitra Radio Shooting. Aku rela. Satu tembang ikhlas sudah berlalu tentunya.